الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Pada pertemuan terakhir telah mengambil hadis Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala an. Dan Al-Miqdad bin Aswad termasuk minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna qitu rajulan min kuffar faqatalani fadaraba ihda yadayya bisayf faqata'aha thumma lada minni bisyajarah faqala aslamtu lillah afaqtuluhu ya Rasulullah ba'da ma qalaha. Kata Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, seandainya aku berjumpa dengan seorang kafir, kafirnya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kemudian dia memerangiku, ingin membunuhku dan aku lawan, kemudian dia menebas dengan pedangnya salah satu dari tanganku sampai putus, kemudian aku berhasil mendesaknya sampai terdesak di sebuah pohon, kemudian ketika dia sudah terdesak dan aku bisa membunuhnya, dia mengatakan aslamtu lillah, aku masuk Islam. Apakah boleh bagi wahai Rasulullah untuk membunuhnya? Bahkan dia telah memotong tanganku. Maka Nabi mengatakan, la taqtulhu, jangan engkau bunuh, karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau mengatakan saya masuk Islam. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala, kisah yang hampir sama yang menunjukkan tentang keagungan at-tauhid, keagungan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat tersebut bisa menjaga seorang keselamatan jiwanya yang tadinya halal dam menjadi ma'sumud dam, menjadi terjaga darahnya ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengikrarkannya, walaupun kalau dikatakan dalam keadaan terdesak, maka dia tidak boleh dibunuh, dia terjaga jiwanya. Kita akan baca kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Inna akhi Sufyan, Allah yubarik fiik. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, masmuh. Allah yubarik fiik. Ke belakang, Abu Hasna. Ahsanta, Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Qala haddathana Abu Khalid al-Ahmar wa Sulaiman ibn Hayyan. Ha wa haddathana Abu Kurayb. Abu Kurayb. Abu Syafiq. Masmu? Siapa nama Abu Kurayb? ahsanta, Muhammad ibn al-Ala. Wa Ishaq ibn Ibrahim an Abi Muawiyah. Abu Muawiyah. Abu Aisyah, masmu. Ahsanta, Muhammad ibn Khazim. Kilahuma anil A'mash. Kalau Al-A'mash bagian Abdurrahman. Masmu Al-A'mash. Siapa nama Al-A'mash? Ahsanta, Sulaiman ibn Mihran. An Abi Dibyan, wa Abu Dibyan dakarahu Al-Imam Nawawi, ismu Husain ibn Jundub ibn Amr. Husain ibn Jundub. An Usama ibn Zaid, wa hadha hadithu ibn Abi Shaybah. Qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sariyah. Fasabbahna al-huruqat min Juhayna. فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل ألم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة dari Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami. Itu mengutus beberapa orang sahabatnya fi Sariyah, pada sebuah pasukan perang. Itu Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabatnya pada sebuah pasukan. Fasabahna al-huraqat min Juhayna. Maka kami menyerang orang-orang Huraqah, kabilah dari Juhayna, bagian dari kabilah Juhayna. Fa'adraktu rajula. Dan riwayat yang lainnya nanti akan kita lalui, terjadi peperangan antara para sahabat dengan orang-orang Huraqah. Kemudian ada di antara mereka, ada salah seorang dari mereka, dia berperang dengan sangat luar biasa, banyak melukai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau membunuhnya. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala an, beliau mengincar orang tersebut. Kemudian beliau berhasil melumpuhkan orang tersebut, dan pedang beliau sudah berada di atas kepalanya, atau rumah beliau dalam riwayat yang kita baca sekarang. Tombak beliau sudah bisa beliau hunjamkan ke tubuh orang tersebut. Faqala, ketika orang tersebut sudah yakin bisa terbunuh oleh Usamah bin Zaid, dia mengatakan la ilaha illallah, menyatakan keislamannya. Fata'antuh, maka Usamah bin Zaid tetap menusuk orang tersebut dengan tombaknya, atau menebas orang tadi dengan lehernya, riwayat yang lainnya, sampai orang tersebut mati oleh Usama bin Zaid. Fawaqa fi nafsi min dhalik. Kemudian kata Usama, katanya terjadi sesuatu pada diriku. Beliau tidak merasa, atau merasa tidak tenang dengan apa yang telah terjadi. Fadakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sampaikan sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usamah bin Zaid dan mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qatalta? Wahai Usamah, apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian kamu bunuhnya? Qala qultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, innama qala khaufan minas silah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikarenakan takut dari senjataku. Maksudnya aslinya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika yakin aku bisa membunuhnya agar selamat dari pembunuhan tersebut, maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi SAW berkata kepada Usamah, afala syaqaqta an qalbih hatta ta'lama aqalah amla? Wahai Usamah, tidakkah engkau belah dadanya atau belah jantungnya sehingga kamu mengetahui isi hatinya, apakah dia mengucapkannya benar-benar dari hatinya ingin masuk Islam ataukah hanya melindungi dari senjatamu? Dan tentunya seorang manusia tidak mungkin mengetahui isi hati orang lain, walaupun dibelah dadanya tidak akan mengetahui apa yang ada di isi hatinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati seorang hamba. Dan dari sini bisa diambil faedah dan disebut oleh para ulama, wajib bagi kita untuk menghukumi seseorang secara zahir. Wajib bagi kita untuk menghukumi seseorang secara zahir. Adapun urusan hati tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita tahu di Sahih Bukhari, atsar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau tatkala jadi khalifah, beliau mengatakan, kanan nas yukhaduna bil wahyi al ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal wahya qad inqata, wa inna man akhudukum al an bima adhara lana. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang dihukumi dengan wahyu. Sehingga Nabi bisa mengetahui si fulan mukmin, benar-benar mukmin, si fulan itu munafik, hanya menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekufuran. Dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Wa innal wahya qad inqata, dan sekarang wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna man akhudhumul an bima dhahara lana atau bima dhahara lana, dan sekarang kita menghukumi manusia sesuai dengan apa yang dia tampakkan kepada kita. Faman adhara lana khairan amanna wa qarrabna. Kata beliau, barang siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, maka kami mempercayainya dan kami dekatkan dirinya dari kami, dari kita. Falaisa lana min sarirati syai. Adapun urusan hatinya, niatnya, katanya itu bukan urusan kita. Wallahu hasibu fi sarirati. Allah yang akan menghisab orang tersebut tentang hatinya. Wa man adhara lana su'an, dan barang siapa yang menampakkan kepada kami kejelekan, baik dengan lisannya atau perbuatannya, lam nusaddiq wa lam nuqadibhu. Katanya kami tidak akan mempercayainya. Min walam nu aminhu, tidak akan mempercayainya dan tidak akan membenarkannya. Wa in qala inna sarirata hasan, sekalipun dia mengatakan hati kami baik, tujuan kami baik. Ini perkataan Umar radhiyallahu taala dan asalnya di Sahih Bukhari. Jadi wajib bagi kita menampakkan, menghukumi seorang sesuai dengan yang zahir darinya. Orang menampakkan kebaikan, menampakkan sunnah, nah kita katakan dia orang baik, dia ahlu as-sunnah. Dan kalau dia menampakkan perkara yang tidak baik, maka kita hukum itu dengan zahirnya. Ada masalah hati, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Usamah ketika beliau mendapatkan orang yang sangat membahayakan sekali kaum muslimin, maka beliau kejar orang tersebut sampai beliau berhasil dan bisa membunuhnya. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Usamah mengira bahwasanya dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut dikarenakan takut dibunuh olehnya, sehingga beliau bunuh orang tadi. Tetapi Nabi SAW mengingkari perbuatan Usamah. Nabi menghukumi secara zahir, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya. Umir tanu qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai dia mengikrarkan la ilaha illallah. Dan orang ini sudah mengikrarkan la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan, afala syaqaqtan qalbi hatta talama qala amla? Tidakkah kamu belah isi hatinya sehingga kamu tahu bahwasanya dia mengucapkannya dengan benar atau dusta? Famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawmait. Dan Nabi terus mengulang kalimat tersebut, afala syaqaqta an qalbi hatta talama qala amla? Tidakkah engkau belah dadanya, belah isi hatinya sehingga engkau tahu dia mengatakan dengan jujur atau dusta? Kata Usama ketika Nabi mengulang sebut, katanya, hatta tamannait, sampai aku berangan-angan menginginkan seandainya aku masuk Islam hari ini, seandainya kejadian tersebut tidak pernah terjadi pada masa hidupku, masa keislamanku, dikarenakan penyesalan yang sangat luar biasa. Qala Sa'ad, kemudian beliau menukil kalam Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia dan sahabat yang telah dijamin oleh Nabi SAW dengan surga, minal asyarah al-mubasyarina bil jannah. Dan sudah kita ketahui bahwa Sa'ad ibn Waqqas ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, fitnah itu peperangan di antara kaum muslimin dikarenakan memperebutkan kekuasaan, beliau termasuk dari sahabat yang mu'tazil, sahabat yang menjauhkan diri dari peperangan di antara kaum muslimin, menjauh dari fitnah. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul batin, yani Usama. Kata, dan aku demi Allah, aku tidak akan membunuh seorang muslim pun. Beliau tidak mau berperang ketika terjadi perangan di antara kaum muslimin. Aku tidak mau membunuh seorang muslim sampai dhul batin, itu Usama radhiyallahu anhu membunuhnya. Mananya Usama pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika ditegur tidak mungkin beliau mengulangi perbuatan tersebut. Itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata, aku tidak akan membunuh seorang muslim sampai dhul batin, itu julukan untuk Usama, membunuhnya. Membunuh orang yang seperti itu, orang tersebut. Qala, kemudian ada orang berkata, qala rajul, ada orang berkata kepada Sa'ad, tidak setuju dengan sikap Sa'ad yang tidak mau ikut dalam peperangan di antara kaum muslimin. Ada orang berkata kepada Sa'ad, alam yaqulillahu azza wa jalla wa qatilu mata la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bukankah Allah telah berfirman, dan perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah, dan sehingga agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad menjawab, ketika ada orang tidak setuju dengan mauqif beliau menghindari fitnah dengan alasan Allah mengatakan waqatiluhum, perangi mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah, maka Sa'ad mengatakan qad qatalna hatta la takuna fitnah. Kata Sa'ad, sungguh kami telah berperang, itu merangi orang musyrik, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah, itu kesyirikan, wa yakuna dinu lillah, dan sehingga agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita merangi orang musyrik dan kesyirikan merupakan fitnah, kami perangi sehingga lenyap kesyirikan tersebut dan manusia selamat dari fitnah, tidak terjerumus kepada fitnah, itu kesyirikan. Dan ini sudah kami lakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta wa ashabuk, sedangkan kamu kata dan teman-temanmu yang sekarang berperang memperebutkan kekuasaan, turiduna tuqatilu hatta takuna fitnah. Kalian ingin berperang sehingga terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Ini perkataan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Dan juga hampir sama dengan perkataan beliau ini adalah perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau juga sama termasuk sahabat yang menjauh dari fitnah terkait terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ketika ada orang yang menegur beliau dan berdalil dengan ayat tersebut, beliau pun mengatakan yang sama. Kami sudah berperang, katanya, pada zaman Nabi SAW sehingga manusia tidak terjatuh kepada fitnah, kepada kesyirikan. Kami perangi orang-orang musyrik. Sekarang kalian sekarang berperang, katanya, sehingga terjadi fitnah. Wa yakuna din lillah, sudah kita lakukan berperang sehingga agama benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Islam, ya'du wa la yu'ul alaih. Sekarang kalian katanya hatta yakuna din li ghairillah. Ini jawaban Ibn Umar sama dengan jawaban Sa'd Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an. Dan sahihnya dari hadis ini sama dengan hadis Al-Miqdam Al-Aswad di pertemuan yang lalu. Keutamaan La ilaha illallah. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah, selain barang siapa yang meninggal di sekalian tersebut, dijamin dengan surga, juga di dunia terjaga darahnya, sebagaimana terjaga kehormatan dan hartanya. Sekali lagi, faedah yang sangat besar yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan miqdad wajib bagi kita untuk menghukumi orang secara zahir. Tidak boleh seudon, jangan-jangan. Tapi kita hukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Orang yang menampakkan kebaikan, kita jangan sampai menghukumi dengan hukum yang tidak adil. Kita kata orang baik. Dan orang yang melakukan jelekan, kita hukumi dengan sesuai dengan zahirnya. Dan masalah hati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup sampai sini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.